بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Para ikhwan sekalian, insyaAllah mulai pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asmaul Husna setiap Jumat pagi dan Jumat malam. Malam Sabtu tatkala memang saya ada di sini. Kita insyaAllah hari ini akan lanjutkan pembahasan tentang keutamaan mengenal nama Allah dan sifatnya, dan ini semoga menjadi pembahasan terakhir agar kita pindah kepada materi berikutnya atau judul berikutnya. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka ta'ala, fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatih, keutamaan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Innal ilma bi asma'illahi wa sifatihi ilmun mubarak, sesungguhnya ilmu mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya adalah ilmu yang penuh dengan keberkahan. Kathirul awaid, ghazirul fawaid, banyak sekali keutamaan dan manfaat-manfaatnya. Wa mutanawwi'u tsimari wal athar, dan begitu banyak buah yang dapat daripadanya, dan begitu banyak dampak pengaruh positif daripadanya. Wa yatajalla lana fadlu hadzal ilmi wa 'azimu naf'ihi min khilali umurin 'adidatin ahammuha ma yali, akan tampak oleh kita betapa besarnya keutamaan mengenal ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya ini. Kita akan jelaskan daripada poin-poin berikut ini. Awalan, yang pertama, anna hadzal ilma asyraful ulum. Alhamdulillah. Ya'adikumullah sebalakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia. Wa afdaluha wa alaha makanatan wa arfa'uha manzilatan, yang paling tinggi derajatnya, yang paling tinggi kedudukannya. Wa syaraful ilmi min syarafi ma'lumihi, ilmu itu akan menjadi mulia sesuai dengan tema pembahasan apa yang dibahas. Wala asyraf wa afdal min al-ilmi billah, tidak ada tema yang lebih utama daripada membahas tentang Allah. Wa asma'ihi wa sifatihi, membahas tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Al-waridati fi kitabihi al-azizi wa sunnati rasulihi al-karim, nama-nama dan sifat-sifat yang termuat dalam kitabnya yang mulia dan sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walidha fa inna al-ishtighala bihi wal-inayata bifahmihi ishtighalun bi ashrafi matlubin wa ajalli maqsud, kan itulah menyibukkan diri untuk mempelajari, memperhatikan, memahami ya sesuatu yang paling utama ini. Ya, memahami nama-nama Allah, sifat-sifat ini adalah sesuatu yang sangat utama dan merupakan tujuan yang hakiki. Jadi ini faedah pertama, ya, bahwasanya ilmu itu akan menjadi mulia sesuai dengan tema apa yang dibahas, sebagaimana yang pernah kita sebutkan. Semakin tinggi objek yang dibahas, semakin tinggi pula lah suatu ilmu. Ya, dalam ilmu dunia saja, ya, tidak akan sama dan tidak akan disamakan ilmu mengenal, mengetahui tentang perangkat-perangkat sepeda, bagaimana cara merangkainya, menyusunnya, dengan ilmu yang mengetahui bagaimana merakit pesawat. Semakin tinggi objeknya, semakin tinggi pula nilainya. Tak akan sama gaji tukang sepeda dengan gaji ya tukang pesawat, tak sama, beda. Maka ilmu ini ilmu yang paling mulia karena topiknya. Tidak ada topik lebih penting, yang lebih agung daripada topik tentang Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Dan inilah tujuan daripada manusia diciptakan kelak. Tsaniyan, yang kedua, anna ma'rifatullahi wal ilma bihi tad'u ila mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa khasyyatihi wa khawfihi wa raja'ihi. wa ikhlasil amalillah. Ilmu mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini akan senantiasa menggiring manusia untuk dapat mencintai Allah, mengagungkannya, memuliakannya, melahirkan ketakutan kepadanya, harap kepadanya, dan melahirkan keikhlasan dalam beramal hanya untuknya. Wa kullama qawiyat hadhihi al-ma'rifatu fil 'abdi adhuma iqbaluhu 'ala Allah. Semakin menguat ilmu ini dalam diri hamba, maka semakin dahsyat pula dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastislamuhu li syar'ihi, akan semakin pasrah menerima segala macam syariat Allah. Waluzumuhu li amrihi, akan senantiasa berupaya mengikuti perintah-perintahnya. Wa bu'duhu an nawahi, dan akan berupaya menjauhi larangan-larangannya. Ini yang kedua. Ya. Mengenal Allah akan menambah seorang hamba ketakutan kepada Allah. Ya, harap kepada Allah, bergantung kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin mempertebal keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal karena dia tahu Tuhan yang dia sembah. Semakin dahsyat ilmu ini, maka semakin dahsyat pula seseorang akan berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang semuanya menuju Allah. Ya. Ada yang berjalan, ada yang berlari. Allah mengungkapkan dalam Al-Qur'an tentang hamba-hambanya. Ya, Allah katakan fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah. Tidak akan mungkin seorang itu berlari kepada Allah kecuali dia telah tahu jalan menempuh, ya, jalan yang dia tempuh menuju Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia tahu mana simpang-simpang yang bercabang, mana jalan yang lurus menempuh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia telah tahu berbagai macam halangan rintangan yang akan dia dapati di jalan yang pasti dia akan abaikan. Kecuali dia tahu bahwasanya apapun yang menghalangi dia untuk sampai kepada Allah, segera dia singkirkan. Ya, ini semuanya berpangkal kepada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Yang ketiga, thalithan. Allah Subhanahu yuhibbu asma'ahu wa sifatih. Allah tabaraka taala itu sendiri adalah Tuhan yang mencintai nama-namanya, mencintai sifat-sifatnya. وَيُحِبُّ ظُهُورُ آثَارِهَا فِي خَلْقِهِ. Allah begitu senang efek daripada nama-nama dan sifatnya itu yang berlaku kepada hamba. Dampak daripada nama-namanya dan sifat-sifatnya yang melahirkan berbagai macam bentuk pengaruh kepada hubungan antara Allah dan hamba-hambanya. وَهَذَا مِنْ لَوَازِمِ كَمَالِهِ. Dan ini adalah bagian daripada kesempurnaan Allah. فَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ. Contohnya dia adalah zat yang ganjil. Maka dia menyenangi salat yang ganjil, yaitu salat witir. Berarti dia menyukai orang yang senantiasa mengerjakan salat witir. Dan begitu besarnya keutamaan witir yang seharusnya kita tidak tinggalkan dia. Berdoalah kepada Allah semoga tiap hari walaupun satu rakaat kita sempat mengerjakannya, karena Allah itu witir, mencintai yang witir. Jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyenangi keindahan. Setelah kita tahu betapa indahnya Allah Jalla wa'ala, kita pun berupaya untuk indah. Dan kita akan menciptakan keindahan dalam diri kita, dalam akhlak kita, dalam amalan kita, dalam penampilan kita, dan seterusnya. Dan kita menjauhi segala macam perkara yang jelek. Kejelekan diri, kejelekan penampilan zahir kita, kejelekan penampilan batin kita, dan seterusnya. Aliman yuhibbul ulama. Allah itu adalah zat yang maha mengetahui. Ya, pemilik ilmu yang sempurna. Maka karena itulah dia mencintai para ulama. Kalaulah kita tahu Allah mencintai para ulama, maka kita pun berupaya untuk mencintai para ulama. Kalaulah tak mampu kita menjadi ulama, minimal kita mencintai para ulama. Minimal kita menghadiri majlis ilmu para ulama. Minimal kita menjaga lidah kita atau tidak menggunjing para ulama, menjelek-jelekkan para ulama. Jawadun yuhibbul ajwad. Allah itu adalah zat yang begitu dermawan, menyukai orang-orang yang dermawan. Maka ini yang memacu kita untuk menjadi sosok yang dermawan, agar kita dicintai Allah Jalla wa'ala. Apalagi dia katakan, وَانْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Infakkan apa yang daripada kami berikan kepada kalian. Ya, yang kita miliki semuanya milik Allah. Dia katakan, infakkan saja, itu semua aku berikan. Dan aku akan ganti. Tatkala Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dermawan, maka dia menyukai orang-orang yang dermawan. Kemudian, qawiyun wal mu'minul qawiyyu uhibbu ilayhi min al-mu'minid dha'if. Allah itu zat yang maha kuat, dan Allah lebih mencintai hamba-hambanya mukmin yang kuat dibandingkan hamba-hambanya mukmin yang lemah. Allah mencintai hambanya yang kuat dalam ketaatan kepada Allah, kuat dalam beribadah menyembah Allah, kuat dalam menjalankan perintah Allah, kuat dalam menimba ilmu-ilmu Allah, ya kuat fisiknya dalam memerangi musuh-musuh Allah tabaraka taala ketika dituntut untuk berjihad. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hamba-hambanya yang lemah, lemah dalam beragama, lemah dalam mengamalkan ketaatan kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya, lemah menjauhi larangannya, lemah dalam mempelajari ilmu-ilmunya. Ya, Allah tidak menyenangi hamba-hamba seperti ini. Maka hal ini memacu setiap mukmin menjadi hamba yang kuat dalam segala macam bentuk kebaikan. Inilah efeknya. Hayyun yuhibbu ahlal haya. Allah adalah zat yang maha pemalu dan dia menyukai orang-orang yang memiliki sifat malu. Ya, la ya'ti al-haya'u la ya'ti illa bi khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan belaka. Ada seseorang sahabat yang dia mencela sahabatnya karena memiliki sifat malu. Ya. Maka Rasulullah katakan, biarkan dia, sesungguhnya malu tidak akan pernah mendatangkan kecuali kebaikan. Malu bukanlah pengecut. Berbeda antara malu dengan pengecut, al-jaban, al-jubnu. Ya. Malu adalah sifat yang mulia menggabungkan antara akhlak. Menggabungkan antara akhlak yang mulia, ya, untuk tidak melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang mencela dirinya, mendatangkan kehinaan bagi dirinya, kenaifan bagi dirinya. Ya, malu yang membuat seorang menjadi memiliki sifat izzah, ya, sifat mulia, dan ciri-cirinya dia tidak akan pernah mendatangkan apapun perkara-perkara yang dapat melecehkan kehormatan dirinya. Malu yang membuat dia hanya bergantung kepada Allah, tak bergantung kepada makhluk, tak meminta-minta kepada makhluk, tak menyusahkan makhluk. Malu yang membuat dia hanya berharap kepada Allah, tidak berharap kepada makhluk. Malu yang membuat dia tidak mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena dia malu ada Allah yang melihatnya. Ya. Inilah dia efek daripada mengenal nama Allah, bahwasanya Allah memiliki nama Hayyun, zat yang maha pemalu. Malu tatkala dia mau bermaksiat Allah mengetahuinya. Ya. Malu yang lebih dahsyat daripada malunya kepada manusia. Tawwabun yuhibbu tawwabin. Dialah Tuhan zat yang memiliki nama Tawwab. Maknanya adalah zat yang senantiasa menerima taubat-taubat hambanya. Yuhibbu tawwabin, dan efeknya adalah dia menyukai pula orang-orang yang senantiasa taubat kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kata-kata Tawwab dalam bahasa Arab ini namanya as-sighal mubalagha lisim fa'il. Tawwab maknanya adalah zat, maknanya adalah sifat yang menunjukkan seseorang senantiasa bertaubat berulang-ulang taubat. Ya, timbangannya adalah fa'al, yang artinya Allah menyukai hamba yang tiap kali tergelincir, berulang-ulang dia tergelincir, berulang-ulang pula dia bertaubat. Karena taubat bukan hanya sekali. Kalau hanya sekali saja taubat Allah terima, yang kedua tak diterima, habis binasa. Binasa kita semua yang ada di sini. Karena kita berkali-kali berbuat kesalahan, taubat, nyesal, nangis, besok, lusa, bulan depan buat lagi. Selamat setengah tahun nanti tergelincir lagi. Begitulah manusia. Karena itulah Allah menyukai orang-orang seperti ini. Syakurun yuhibbu syakirin. Dialah Tuhan pemilik nama Syakur, orang yang yakni dialah zat yang menerima hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Bersyukur dengan pujian-pujian yang mereka lantunkan. Bersyukur dengan keyakinan mereka kepada Allah yang telah memberikan segala macam kebaikan. Bersyukur dengan menggunakan semua yang Allah berikan kepada mereka sebagai fasilitas, sarana menuju ketaatan. Allah itu menyukai hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Mensyukuri nikmat-nikmatnya. Karena dialah pemilik nama Asy-Syakur, zat Tuhan yang senantiasa menerima syukur daripada hamba-hambanya. Sadiqun yuhibbul sadiqin. Dialah Tuhan yang maha sadiq, sadiq, jujur, menyukai makhluk-makhluk hamba-hambanya yang jujur. Allah membenci hamba-hambanya yang berdusta, Allah mencintai hamba-hamba yang jujur karena namanya adalah As-Sadiq. Dialah Tuhan yang maha jujur. Tak pernah berdusta. Perkataannya jujur. Hak, hukum yang diturunkan jujur. Ya, tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala berdusta. Apa yang dikatakannya seluruhnya adalah hak. Wahyunya hak. Rasul yang dia kirim hak. Syariatnya hak. Tak ada padanya kedustaan. Semuanya benar. Sesuai dengan kenyataan. Itulah definisi jujur. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan manusia. Shadiqun yuhibbul shadiqin, muhsinun yuhibbul muhsinin. Dialah Tuhan. Ya, muhsin, Tuhan yang sempurna. Ya, senantiasa melakukan kebajikan dan dia menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Rahimun yuhibbul ruhama. Dialah Tuhan yang maha pemurah. Dia menyukai orang-orang yang memiliki sifat pemurah pula. Wa innama yarhamu min ibadihi ruhama'a. Sesungguhnya Allah akan merahmati dari golongan hamba-hambanya adalah hamba yang memiliki sifat rahmat, memiliki sifat sayang, ihsan, ya, belas kasih kepada manusia. Subhanallah. Sebagaimana kita sebutkan kemarin tentang nabinya yang mulia SAW, makhluk yang paling rahmat di jagat raya ini, di bawah kolong langit ini, dialah Rasulullah SAW. Karena dialah yang paling kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara rahmatnya Nabi SAW, bahkan musuhnya pun kemarin kita bahas, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang jelas-jelas hidupnya senantiasa mencemarkan nama baik Nabi, merusak Islam. Tapi tetap Nabi yang mulia SAW katakan kepada Umar, "Ya Umar, kalaulah aku tahu lebih daripada 70 kali aku beristighfar, Allah akan ampunkan dia, akan kulakukan hal demikian." Padahal inilah musuh bebuyutan Nabi SAW. Allahu Akbar. Karena itulah kita dapati para ulama pun memiliki sifat rahmat yang begitu besar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkali-kali dihasut penguasa agar menjebloskan dia penjara, menyiksanya. Berkali-kali keluar masuk penjara. Ketika dia memiliki kesempatan dikeluarkan dari penjara, dibersihkan namanya, maka penguasa meminta agar Syaikhul Islam menuliskan siapa musuh-musuhnya agar dieksekusi mati. Tapi dia katakan, semua mereka telah kumaafkan sebelum mereka minta maaf kepadaku. Subhanallah. Rahimun. Allah itu maha penyayang, maha pengasih, dan dia mencintai hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih dan sayang. Subhanallah. Wa innama yarhamu min ibadihi ar-ruhama'a sittirun yuhibbu man yastur ala ibadihi. Allah adalah Tuhan yang memiliki nama Sittir. Makna Sittir, zat yang senantiasa menutup. Wallah, kalaulah setiap orang Allah singkap aibnya masing-masing, tak akan nyaman hidup kita. Tak akan ada orang mau berdekatan dengan kita. Mungkin mereka akan melempar kita dengan batu-batuan, dengan pasir dan debu, karena tahu betapa buruknya diri kita ini. Tapi Allah lah yang menutupi aib-aib kita, celah-celah kita, dosa-dosa kita, maksiat kita, masa-masa lalu kita. Seandainya dia singkap, alangkah malunya diri ini. Maka nama Allah adalah Sittir, zat Tuhan yang maha penutup, menutup aib-aib hambanya. Hanya dia yang tahu. Dan dia memiliki kesabaran yang luar biasa, tak ada tandingannya. Sabar menghadapi makhluk-makhluk yang maksiat kepadanya. Lihatlah orang-orang kafir yang berbuat maksiat kepada Allah, kufur kepada Allah. Allah beri mereka tangguh. Allah sabar menghadapi mereka. Tetap dengan kasih sayangnya, dengan rahmannya, memberikan kepada mereka berbagai limpah nikmatnya. Subhanallah. Karena itulah dia mencintai hamba-hambanya yang menutupi aib hamba-hamba lain. Yuhibbu man yasturu ala ibadih. Dia menyenangi orang-orang yang menutupi celah aib saudara-saudaranya. Afuun yuhibbu man ya'fu anhum. Allah adalah zat yang maha pemaaf. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang yang memiliki sifat pemaaf. Subhanallah. Semakin kita tahu nama-nama Allah, sifat-sifatnya, semakin kita berusaha untuk mewujudkan apa-apa yang diingini oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifatnya tersebut. Allah zat yang maha pemaaf, menyukai orang-orang yang mudah memaafkan. Maka kita pun berupaya menjadi sosok yang pemaaf. Subhanallah. Karena dia mencintai hal demikian. Barran yuhibbul birra wa ahlah. Dialah Tuhan yang memiliki nama al-bar. Al-bar, zat yang maha baik, karena itu dah dia menyukai segala macam orang-orang berbuat kebaikan. Wa'ad adlun yuhibbul adla, dialah Tuhan yang memiliki nama adlun. Dia mencintai setiap hamba-hamba yang berlaku adil. Wa yujazi ibadahu bihasabi wujudi hadhihi sifati wujudan wa adaman. Bahkan dia akan memberikan kepada hambanya ganjaran balasan sesuai dengan sifat-sifat yang ada pada hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba rahmat kepada makhluk, semakin pula Allah rahmat kepadanya. Semakin hamba adil, maka Allah semakin mencintainya, menegakkan keadilan kepadanya. Semakin seorang hamba itu yakni pemurah kepada makhluknya, maka Allah semakin pemurah kepadanya. Ya, semakin seorang hamba itu segala sesuatu ya menutupi celah dan aib daripada saudara-saudaranya, maka Allah semakin menutup aib dirinya. Kebalikannya, semakin dia bongkar aib saudaranya, semakin Allah bongkar aibnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ya bermuamalah kepada hamba sesuai dengan nama-namanya. Subhanallah. Semakin seorang hamba lemah dalam segala kebaikan, semakin pula lemah Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Wa hadza babun wasi'un yadullu ala syarafi hadzal ilmi wa fadlih. Inilah ilmu yang begitu luasnya, bab yang begitu dalamnya, menunjukkan betapa mulianya ilmu ini. Betapa mulianya mengenal nama-nama Allah, sifat-sifatnya ini. Rabi'an, yang keempat. Anna Allah khalaqal khalqa wa awjadahum minal alami. Bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan makhluk, yang mengadakan makhluk dari tiada. Wasakhara lahum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah yang telah menaklukkan untuk manusia segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Bayangkan betapa besarnya alam raya ini, semuanya Allah ciptakan untuk manusia, hamba-hambanya, makhluknya. Matahari yang begitu dahsyat untuk kita, bintang-bintang yang jutanya, yang mungkin miliaran, triliunan jumlahnya, yang banyak lebih besar daripada matahari, sebagai penghias langit kita, untuk kita Allah ciptakan. Ya, batu-batu meteor di sana untuk melontar setan-setan. Kemudian Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai tanda-tanda bagi kita, arah, kompas, agar tidak tersesat. Subhanallah. Diputarkannya siang dan malam, semuanya untuk kita. Diturunkan hujan, semuanya untuk kita. Dia ciptakan bumi yang terbentang, terhampar, sehingga kita bisa berjalan di atasnya, semuanya untuk kita. Dia berikan kepada bumi sebagai berbagai macam bentuk kekayaan, semuanya untuk kita. Dalamnya ada gas, dalamnya ada minyak bumi, subhanallah. Dalamnya ada biji besi, ada emas, ada perak, ada nikel, ada tembaga. Segala sesuatu dari bumi ini ada kebaikan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bumi tempat menyimpan semua kejelekan manusia, bangkai-bangkai manusia, bangkai-bangkai hewan. Dia keluarkan berbagai macam tanaman, tumbuhan. Subhanallah. Semuanya untuk kita. Gunung-gunung Allah ciptakan untuk kita. Lautan-lautan itu Allah ciptakan untuk kita. Berpuluh ribu miliaran jenis ikan, yang sekali bertelur jumlahnya ribuan, semuanya untuk kita. Subhanallah. Tidak ada untuk Allah. Tidak untuk malaikat-malaikatnya. Enggak ada. Semua untuk manusia. Bahkan tiap hari kita pergi memancing di tengah lautan gratis. Tak pernah Allah minta, kau udah mancing bayar. Subhanallah. Masuklah antum ke kolam pancing, bayar enggak? Bayar, entah dapat ikan entah enggak. Subhanallah. Kadang-kadang nampaknya ikan banyak, ikan kenyang tak mau makan pancing antum. Subhanallah. Tapi kita subhanallah, tiap hari kita ke lautan, tak pernah kita, pernahkah kita semai bibit ikan di lautan? Tak pernah. Tiap hari ikan itu tak pernah putus ada. Subhanallah. Tiap hari kita makan ikan di sini, semua untuk kita. Allahu Akbar. Binatang-binatang yang besar-besar takluk kepada kita. Kerbau begitu kuatnya, sekali sepak tercampak anak kecil, tapi anak kecil dicocok hidung kerbau, dia tarik kerbau ini ikut. Tak mau kerbau, mengatakan, tak mau, aku lebih besar padamu. Subhanallah. Ini semuanya untuk kita diciptakan. Gajah-gajah besar, semuanya untuk kita. Subhanallah. Ya. Semua ini, semua fasilitas ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita liya'rifu, agar kita menjadikan tujuan hidup kita mengenal Dia. Subhanallah. Wa ya'buduhu, agar kita menjadikan muara hidup kita adalah menyembahnya. Kita bukan hidup untuk emas dan perak, kita bukan hidup untuk dolar, rupiah, bukan euro, kita bukan hidup untuk segala macam fasilitas ini. Ini fasilitas Allah buat supaya kita mudah menyembahnya, mengenalnya, beribadah kepadanya. Dia ciptakan untuk kita motor, mobil, gampang kita datang kemari. Cobalah antum tak punya motor, jalan kemari, berkeringat-keringat sampai sini sudah habis kajian. Subhanallah. Ini semua untuk manusia Allah ciptakan, agar kita beribadah kepadanya. Jadikan semua sarana ini untuk ibadah. Allah berikan kepada antum kemampuan berfikir, keahlian. Tiap hari antum pergi ke perusahaan masing-masing cari uang. Subhanallah. Bukan itu tujuan hidup kita. Itu semua sarana agar kita bisa beribadah kepada Allah, agar kita bisa beli baju, beli kendaraan, beli rumah. Subhanallah. Supaya kita bisa nikah. Karena tanpa uang tak bisa nikah. Supaya kita tenteram, tenang. Supaya kita punya anak. Dan seterusnya. Untuk kita. Kama qala subhanah. Sebagaimana Allah berfirman. Ya, maka semua ini Allah ciptakan agar terjadikan sebagai sarana untuk mengenalnya. Nama-namanya, sifat-sifatnya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Jalan mendekatkan diri kepadanya. Allah berfirman. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Dialah Tuhan yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna. Senantiasa turun perintah Allah antara langit dan bumi ini, dibawa oleh malaikat-malaikatnya. Perintah-perintah Allah, menurunkan rahmatnya, mengucurkan hujan, mendatangkan angin dan seterusnya. Subhanallah. Diangkat ke atas segala macam amalan-amalan kita. Tiap hari yang turun kepada kita rahmatnya, tiap hari yang naik kepada Allah adalah maksiat-maksiat hambanya. Subhanallah. Mata-mata yang berkhianat, tangan yang berkhianat, kaki yang berkhianat, telinga yang berkhianat, itu yang naik ke atas. Yang turun kemari apanya? Rahmatnya. Allahu Akbar. Ya tanazzalul amru bainahunna, turun senantiasa urusan antara langit dan bumi atas perintah Allah, lita'alamu, agar kalian mengetahui. Ini tujuannya Allah ciptakan langit, bumi. Allah perintahkan malaikat menjaga langit, menjaga bumi, membawa segala macam kebaikan, agar kalian mengenal, mengetahui. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, agar kalian paham Allah itu ilmunya meliputi segala hal. Dia ciptakan langit bumi ini agar kalian tahu Dia punya nama, Dia punya sifat. Di antara nama-namanya adalah Al-Alim, Dia punya ilmu yang luas yang membuat kalian senantiasa berhati-hati tidaklah berbuat apapun tindakan yang menentang perintahnya, karena Dia mengetahui. Dan agar kalian tahu Dia itu Maha Kuasa. Andai katakan macam-macam berbuat maksiat kepadanya, Dia kuasa menghabisi kalian ketika sedang berbuat maksiat. Agar kalian takut kepadanya. Subhanallah. Agar kalian meyakini kebahagiaan ada pada agamanya, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Dan agar kalian tahu bahwa Dia yang paling kuat, maha kuasa atas segala sesuatu. Agar kalian berharap hanya kepadanya, bergantung hanya kepadanya. Subhanallah. Luas cakupan ilmu ini. Ini surah At-Talaq ayat 12. Wa qala subhanahu, Allah juga berfirman dalam ayat lainnya dalam surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin, aku tak butuh rezeki dari mereka. Aku tak butuh makan, tak butuh minum. Aku tak butuh dolar, tak butuh rupiah, tak butuh apapun juga dari manusia, karena aku memberi rezeki kepada mereka. Wa ma uridu an yut'imun, aku tidak butuh mereka beri makan. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Dialah Allah Ar-Razzaq. Dialah Tuhan pemberi rezeki, bukan kita berizki kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berinfak bukan untuk Allah. Untuk siapa kita berinfak? Untuk diri kita sendiri. Subhanallah. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Semua itu amalan kalian akan kuperhitungkan, akan kuberikan bagi kalian pula ganjarannya. Innallaha huwar razzaq. Dia Tuhan, Tuhan yang maha pemberi rezeki. Tatkala kita tahu dialah pemberi rezeki, kita tidak bergantung kepada makhluk, tidak takut kepada makhluk. Alangkah banyaknya makhluk yang takut kepada sang makhluk, takut tak makan, sehingga akhirnya apapun perintah makhluk dia taati walaupun harus mengabaikan perintah Allah. Demi bekerja dia rela meninggalkan Jumat, meninggalkan jamaah, meninggalkan ilmu, meninggalkan jilbab dan seterusnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Innallaha huwar razzaq. Dia adalah Tuhan pemberi rezeki. Sekalipun kau dipecat dari perusahaan karena kau tegak dengan agamamu, tak akan mungkin engkau kelaparan karena ada pemberi rezekimu. Subhanallah. Bahkan siapa-siapa yang kau takuti semuanya adalah merupakan makhluk Allah. Di tangannya lah segala macam ubun-ubun makhluk. Dzul quwwatil matin. Dia adalah Tuhan yang begitu kuat, memiliki kekuatan yang dahsyat. Kenapa takut kalau kita punya Tuhan yang maha kuat? Subhanallah. Adz-Dzariyat ayat 56-58. Fastighalul 'abdi bima'rifati asma'illahi wa sifatihi. Maka ketika seorang hamba menyibukkan diri berusaha mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, istighalan bima khuliqa lahu al-'abdu. Adalah kesibukan yang kita diciptakan untuk itu. Sesungguhnya kita diciptakan untuk menyibukkan diri mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perintah-perintahnya, jalan mendekatkan diri kepadanya. Subhanallah. Balasan apa yang akan kita peroleh dengan ini semua? Untuk itu kita diciptakan. Agar kita mengetahui betapa celakanya, binasanya tak mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, tak mengenal perintah-perintahnya, tak mengenal larangannya, dan tak mengenal apa balasan yang disiapkan untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah tabaraka ta'ala hari kiamat. Untuk ini kita diciptakan. Ini ilmu yang paling mulia, yang paling banyak orang lalai. Subhanallah. Sebagian pengusaha-pengusaha, sebagian orang-orang kaya, pemilik harta yang banyak, tak pernah belajar ilmu agama. Cukup baginya sholat 5 waktu sehari semalam, nanti umroh, nanti haji, tak pernah menambah ilmunya. Toko emasnya bersebar di mana-mana, rukunya di mana-mana, terjebak dalam riba, terjebak dalam cinta dunia, terus sibuk menumpuk harta. Subhanallah. Tak tahu dia itu harta semua tak dia bawa mati. Ilmunya tentang Allah itu yang akan dia bawa kekal. Subhanallah. Kalaulah tahu orang betapa indahnya ilmu ini, masya Allah, enggak muat masjid ini. Subhanallah. Karena orang tak tahu, orang lalai. Tengok bentar lagi jam 6 ini. Bentar lagi antum lihat jalan penuh semua. Kemana mereka? Syukur-syukur mereka ingat ada zuhur. Syukur-syukur mereka ingat ada asar. Syukur-syukur mereka ingat zikrullah dalam pekerjaan mereka. Syukur-syukur mereka ingat untuk belajar ilmu agama di malam hari. Subhanallah. Yang ada datang liburan, penuh di mana-mana manusia mencari hiburan, kenikmatan hidup di dunia. Subhanallah. Karena semua mereka stres, antum lihat orang-orang kufar datang jauh-jauh, kadang-kadang subhanallah ke negeri-negeri yang begitu jauh, semuanya karena stres mencari ketenangan batin. Datanglah ke Bali, datang ke Lombok, datang ke tempat-tempat yang indah-indah, semuanya menghibur dirinya. Sesampainya di sana, maksiat, keletihan. Subhanallah, uang habis, gunda gulana. Karena kemaksiatan hanyalah didapati kenikmatannya ketika melakukan kemaksiatan. Setelah itu kegundahan, setelah itu petaka, musibah, bencana yang datang melanda. Subhanallah. Karena itulah orang-orang beriman enggak sibuk dengan perkara-perkara seperti ini. Subhanallah. Tingkat stres yang paling tinggi adalah negeri-negeri kafir. Yang paling tinggi adalah negeri-negeri ateis, tidak meyakini ada Tuhan. Subhanallah. Semakin jauh orang meyakini ada Tuhan, semakin jauh daripada kebahagiaan. Subhanallah. Hidup mereka bagaikan binatang. Wa tarkuhu wa tadyi'uhu ihmalun lima khuliqalah. Menyia-nyiakan ilmu ini, tak memperdulikannya, menyepelekan tujuan untuk apa diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yanbaghi li'abdin fadlullahi 'alaihi 'azimun wa ni'amahu 'alaihi mutawaliyatun an yakuna jahilan bi rabbih. Mu'ridan an ma'rifatihi subhanah. Tak layak bagi seorang hamba yang karunia Allah senantiasa mengucur kepadanya, nikmat-nikmatnya datang bertimpa-timpa kepadanya. Kemudian dia jahil, tak mengenal Tuhannya yang memberikan kepadanya limpahan nikmat dan karunia. Berpaling daripada Allah, berpaling untuk mengenalnya subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Satu nikmat oksigen saja yang kita ketahui betapa besar nikmat oksigen ini, cukup bagi kita untuk bersyukur menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tak menentang ya larangan-larangannya. Alangkah mahalnya udara yang segar yang kita hirup ini, subhanallah. Begitu mahal. Alangkah mahalnya paru-paru yang Allah ciptakan, mengembang, mengempis, menghirup udara, mengeluarkan, subhanallah. Yang jelek-jelek dia hirup yang baik-baik, subhanallah. Apa yang kita keluarkan ini jelek bagi kita, baik bagi tumbuh-tumbuhan, dihirup oleh tumbuhan, dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan yang baik untuk kita, subhanallah. Allahu Akbar. Dia ciptakan segala sesuatu dengan kekuasaannya. Dia ciptakan kita bernapas dengan paru-paru, subhanallah. Sehingga kita hanya hidup di atas muka bumi ini, tak mampu kita hidup dalam air, subhanallah. Masuk dalam air, mati kita, tak bisa bernapas. Allah ciptakan ikan, diberikan padanya insang. Dari situlah dia menyaring segala macam air menjadi oksigen. Oksigen dia hirup. Jika diletakkan di atas muka bumi ini, ikan akan mati, subhanallah. Masing-masing Allah beri tempatnya. Allahu Akbar. Ada pula sebagai tanda keajaibannya, tidak semua ikan diciptakan dengan insang. Ada pula ikan yang bernapas dengan paru-paru, ikan yang melahirkan, ikan yang menyusui. Ikan apa? Ikan paus. Supaya kita tahu ini semua kuasa Allah SWT. Ikan lumba-lumba. Allahu Akbar. Dia ciptakan berbagai macam jenis binatang di lautan. Ada yang memiliki, subhanallah, cangkang, siput, kerang, subhanallah. Pokoknya kalau dibahas, tidak pulang-pulang kita. Subhanallah. Ini semuanya sarana untuk mengenal Allah Azza wa Jal. Ya, jangan dilalaikan. Khamisan, yang kelima. Anna ahada arkanil iman sittah. Ya. Bal afdaluha wa ajalluha wa asluha al-iman billah. Yang kelima, faedah yang kelima, bahwasanya di antara rukun iman yang keenam, bahkan yang paling utama, yang paling mulia, dan dialah akar iman, yaitu al-iman billah, beriman kepada Allah. Ini yang paling pertama, paling mendasar. Walaysal imanu mujarrada qaulil abdi amantu billah. Bukanlah makna beriman hanya kita katakan aku telah beriman kepadamu ya Tuhan, min ghairi ma'rifati bi rabbihi. Tak pernah dia mengenal siapa Tuhannya kecuali hanya mengatakan Allah. Subhanallah. Ini ilmu anak TK. Siapa Tuhanmu? Nah, Allah. Selesai, berhenti. Subhanallah. Tak tahu dia bagaimana Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, kemuliaan dirinya. Subhanallah. Bal haqiqatul imani an ya'rifa rabbahu alladhi yu'minu bih. Hakikat daripada iman kepada Allah adalah dia mengenal Tuhannya yang dia imani. وَيَبْذُلُ جُهْدَهُ فِي مَعْرِفَةِ أَسْمَائِهِ. Dia akan berusaha semaksimal mungkin mengerahkan daya upayanya untuk mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. حَتَّى يَبْلُغَ دَرَجَةَ مَعْرِفَةِ رَبِّهِ. حَتَّى يَبْلُغَ دَرَجَةَ الْيَقِينِ. Sehingga dia mencapai derajat tertinggi dalam ilmu, namanya adalah derajat yakin. Subhanallah. Jadi hendaklah seorang berupaya mengerahkan segala daya upayanya untuk dapat mengenal Tuhan yang maha mulia ini, subhanallah, sehingga dia mencapai jenjang tertinggi yang disebut dengan nama yaqin. Wa bihasabi ma'rifati bi rabbih yakunu imanu. Maka sebanyak apa dia mengenal Tuhannya, seperti itulah kira-kira imannya. Semakin dahsyat, semakin dahsyat pula imannya. Semakin jauh dari mengenal Allah, semakin jauh pula imannya. Subhanallah. Fakullama izdada ma'rifatan bil bi asma'ihi wa sifatihi izdada ma'rifatan bi rabbih. Setiap kali hamba ini bertambah ilmunya tentang Allah dan nama-nama dan sifat-sifatnya, bertambah pula ya imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wazdada imanu wa kullama naqusa. Setiap kali berkurang ilmunya tentang Allah, berkurang pula imannya kepada Allah. Faman 'arafallaha 'arafa ma siwa. Barang siapa yang kenal Allah, dia tahu apa-apa selain daripada itu. Wa man jahila bih, barang siapa yang tidak kenal Allah, jahil terhadap Allah, fahuwa lima siwahu ajhal, bahkan dia akan lebih jahil terhadap perkara-perkara lain, karena Allah lah dasar segala sesuatu. Subhanallah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian meniru orang-orang yang melupakan Allah, akhirnya Allah buat mereka lupa diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Faman nasiyallaha ansahu dzatuhu, ansahu dzatahu wa nafsahu wa masalihahu wa asbaba falahihi fi ma'ashihi wa ma'adihi. Barang siapa yang lupa Allah, Allah buat dia melupakan dirinya sendiri, melupakan kemaslahatannya, ya. Dan Allah membuat dia lupa segala macam pintu-pintu keberuntungan baginya dalam hidupnya di dunia ini dan kelak hidupnya di akhirat. Subhanallah. Inilah petaka yang paling besar. Seorang lupa tujuan hidup, tak tahu kemana berjalan. Wallahi, apabila antum dari rumah keluar pagi hari, ketika tanya orang, nak kemana aku pergi? Entahlah, entah kemana aku pergi. Tak sampai-sampai dia, karena tidak punya tujuan. Mau kemana kau jalan ini? Entahlah. Tanya orang gila itu, kau mau kemana jalan ini? Tak tahu dia mau kemana jalan. Banyak orang gila berkeliaran di muka bumi ini, karena tak tahu tujuan hidupnya. Subhanallah. Yang penting aku pagi hari pacu motorku cepat, gak boleh terlambat. Harus apa namanya ini? Finger. Harus masuk, enggak terlambat masuk perusahaan. Nanti pulang sore. Ya, yang penting tiap bulan dapat gaji, aku makan. Ya, untuk anak istriku bersenang-senang, semua dinikmati yang mampu dinikmati. Subhanallah. Kalau kurang pinjam uang sana, pinjam uang sini, riba pun tak apa-apa. Subhanallah. Banyak orang tak tahu arti hidup, ke mana dia harus hidup. Banyak orang menyia-nyiakan waktunya. Subhanallah. Padahal zikrullah tabarakatul, ilmu mengenal Allah ini enggak perlu dia duduk terus-menerus mempelajari berjam-jam. Enggak. Sekarang kita telah mengetahui sekelumit daripada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari walaupun kita di mana. Subhanallah. Sebagaimana kata Syekh Abdul Razak, ilmu mengenal Allah ini walaupun kita tidur, subhanallah, di atas ranjang, kita dapat mengalahkan orang-orang yang beramal ibadah tanpa ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah bukanlah gerakan-gerakan badan saja, diiringi dengan ilmu, diiringi dengan ma'rifatullah. Ya, zikir bukan hanya ucapan-ucapan lisan saja, diiringi dengan ilmu ma'rifatullah. Banyak orang-orang sufi yang lebih kuat daripada kita berzikir, tapi tak kenal apa yang mereka ucapkan. Tak ada bobot daripada zikir-zikir mereka. Kadang 50 ribu, 70 ribu kali mereka berzikir. Sebagian zikirnya zikir-zikir tidak diajarkan Nabi SAW. Lebih kuat daripada kita. Tapi mereka tidak sampai kepada apa-apa yang sampai padanya para ulama. Ikhwatir kiram, demikianlah kajian kita pagi hari ini. Nanti malam insyaAllah kita lanjutkan. Ya, minggu depan insyaAllah Sablu Ustaz Wahid menggantikan saya. Nanti malam kita lanjutkan. Semoga selesai pembahasan tentang masalah inti malam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.